adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena ku kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta.